ते सस ब्राकान ratu jantung tutung bulan tepuku rarasaan nu gelis jalir jang jina tekawas nembean tepat nyambut imut mapat cinta asih mimiti munggaran cenah rek bela nyusul imut nuka kuku mapak cinta nubahela tapi lebeng teka pendat teaya tapat-tapatna nyusul imut nuka kuku mapak cinta nubahela tapi lebeng teka pendat teaya tapat-tapatna munggu hati merede ngahalas diri tunggara tapi henteu waleh sadar najan diri katempuhan najan hati sesebelakan ratu jantung tutung bulan tepuku rarasaan nu gelis jalir jang jina tekawas nembean tepat nyambut imut mapat cinta pasini asih mimiti munggaran cenah rek bela nyusul imut nuka kuku mapak cinta nubahela pilebeng teka pendat kita nu baheula tapi lebeng teu kapendak teu aya tapak-tapakna munggu hate sumerede ngahlas diri tunggara tapi henteu weleh sadar najan diri katempuhan.